Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah. Wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Amma ba'da. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian sore hari pada hari Senin ini, barakallahu fikum. Yakni kajian adab, akhlak. Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab la'nil kafir. Bab melaknat orang kafir. Barakallahu fikum. Telah lalu pembahasannya terkait melaknat orang kafir. Bahwasanya apabila melaknat orang kafir yang masih hidup dengan ta'yin. Dengan ta'yin menunjuk person-personnya. Maka ini tidak diperkenankan. Adapun kalau melaknat orang kafir secara umum dengan tanpa menyebut person-personnya, maka ini diperbolehkan. Ini untuk orang kafir yang masih hidup. Adapun orang kafir yang sudah mati, boleh bagi kita melaknat mereka, namun barakallahu fikum, para ulama menyebutkan, di antaranya Syekh Saleh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan bahwasanya manfaat yang diambil dari melaknat orang kafir yang sudah mati, barakallahu fikum, tidak berfaedah. Karena mereka sudah mendapatkan laknat yakni dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Khalidan fiha. Kekal di dalamnya. Kemudian barakallahu fikum Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab ini karena terkait dengan adab seorang muslim pada lisannya. Barakallahu fikum sebagaimana nanti akan jelas ya ketika kita membaca hadis sebagai berikut. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad telah menceritakan kepada kami Muhammad qala beliau berkata haddatsana Abdullah ibnu Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad qala beliau berkata haddatsana Marwan ibnu Muawiyah telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah haddatsana Yazid telah menceritakan kepada kami Yazid an Abi Hazim dari Abu Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau beliau berkata ila dikatakan yakni barakallahu fikum ada yang mengatakan ya Rasulullah ada yang mengatakan kepada Rasul ada yang bertanya ya Rasulullah ud'allaha 'alal musyrikin wahai Rasulullah berdoalah kepada Allah berupa doa laknat kepada orang-orang musyrik. Qala maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab inni lam ub'as la'anan sesungguhnya aku tidak diutus dalam keadaan suka melaknat walakin bu'ithu rahmatan akan tetapi aku diutus sebagai rahmat barakallahu fikum. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis ini disebutkan padanya barakallahu fikum bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasul memohon kepada beliau supaya Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan laknat kepada orang musyrik. Namun Nabi menjelaskan bahwasanya beliau itu diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bertujuan untuk suka melaknat akan tetapi diutus untuk membawa rahmat. Barakallahu fikum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Barakallahu fikum. Dengan adanya Nabi alaihi salatu wasalam di muka bumi yang Allah utus, maka Allah Subhanahu wa taala menolak datangnya azab di dunia kepada orang kafir dikarenakan Nabi saat itu masih hidup di tengah-tengah mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidaklah mengazab mereka dalam keadaan engkau wahai Nabi ada di tengah-tengah mereka. Maka ini merupakan di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, yang dengannya Nabi diutus. Dan juga barakahikum, sebagai bentuk rahmat yang ada pada Nabi yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau, di antara dampaknya adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kepada orang musyrik, orang kafir. Di antaranya adalah ketika sebagian orang-orang musyrik ketika itu menyakiti Nabi. Barakah fikum, akhirnya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kepada mereka. Di antaranya adalah Khalid bin Walid, Amr bin As, dan Ikrimah bin Abi Jahal. Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abi Jahal ini termasuk barakah fikum orang-orang yang sebelum masuk Islam ketika itu, barakah fikum saat perang Uhud, ya, di antara barisan yang menyebabkan Nabi terluka, ya, sehingga barakah fikum gigi seri Nabi, ya, itu sampai terkena tombak, terluka. Ketika Nabi mendoakan laknat untuk mereka, Allah Subhanahu wa taala tegur, "Laisa laka minal amri syai' au yatubu 'alaihim au yu'adzibuhum fa innahum dzalimun." Pada perkara ini tidak ada kekuasaan bagimu sedikit pun, campur tangan bagimu sedikit pun, wahai Nabi. Bisa jadi Allah menerima taubat mereka, atau bisa jadi Allah mengazab mereka karena sungguhnya mereka zalim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Dan milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Allah mengampuni siapa saja yang Allah kehendaki dan mengadab siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Mengampun, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Maka dengan ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan hidayah kepada orang-orang yang pernah didoakan Nabi alaihi salatu wasalam berupa laknat. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima, menegur nabinya. Barakallahu fikum. Dan Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau menyatakan inni lam ub'ats la'anan, sesungguhnya aku tidak diutus, ya, untuk suka melaknat, dikarenakan kalau suka melaknat maka itu menunjukkan memutus kebaikan, memutus rahmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Itu kalau doa beliau dikabulkan. Maka barakallahu fikum, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan, ya, memberikan rahmat. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyatakan al-hilmu wal-anah wa'iffatul lisan min a'dami sifati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. lemah lembut dan tenang, tidak gerusa-gerusu, dan juga menjaga lisan, termasuk sifat yang paling agung yang ada pada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hatta inna sana'a alaihi bihadhi sifat sabaqo fi kutubil anbiya tanazzaluhu. Tanazzalahu fil Qur'an al-Karim. Sampai-sampai pujian untuk beliau tentang sifat-sifat Nabi, terutama pada barakafikum, ucapan yang mulia, itu telah ada pada kitab-kitab para Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, barakafikum, melaknat atau suka melaknat itu adalah bentuk hati yang kaku, hati yang keras. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dalam surat Ali Imran ayat ke-159, fabima rahmatim minallah lintalahum. Maka dengan semata-mata rahmat dari Allah, engkau bisa berbuat lembut kepada mereka, yakni kepada umat beliau saat itu, para sahabat, orang musyrik, orang kafir yang akhirnya bisa masuk Islam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kunta faddan ghalidzal qalbi, seandainya engkau keras kaku hatinya, lam faddu min haulik, niskaya mereka akan lari dari sekelilingmu, lari dari sisimu, tidak akan menerima dakwah. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya, barakallahu fikum, keagungan sifat Nabi yang mulia ini disebutkan dalam Taurat dan juga dalam Al-Quran, bahwasanya Nabi itu tidak kaku, tidak keras, tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfir, akan tetapi Nabi sering memaafkan dan sering mengampuni, ya, memaafkan orang-orang yang menyakiti beliau. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi, lam yakun an-nabi alaihi salatu wassalam sabbaban, Nabi alaihi salatu wassalam bukan orang yang suka mencela, wala fahasan, bukan pula orang yang suka berbuat keji, berkata kotor, wala la'anan, dan tidak pula suka melaknat. Ini barakallahu fikum menunjukkan, ya, betapa agungnya akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, terutama dalam berucap. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi tidak pernah membatasi rahmat beliau, doa beliau, ya, kasih sayang beliau, ya. Namun beliau barakallahu fikum tetap berdakwah dan mendoakan umatnya. Oleh karena itu Nabi lam yub'ath la'anan, tidak pernah diutus, tidak diutus dalam keadaan suka melaknat, wa innama bu'itha rahmatan, dan hanyalah Nabi diutus, ya, sebagai rahmat. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Oleh karena itu, ya, kita harus mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam, bahwasanya kita tidak boleh suka melaknat, suka mencela, baik melaknat dengan ucapan laknat Allah, semoga Allah melaknatmu, maka kita jauhi, atau ucapan laknat dengan semoga Allah murka kepadamu, atau berupa laknat dengan ucapan semoga Allah memasukkan neraka ya dirimu, maka ini adalah ucapan laknat yang diharamkan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah barakallahu fikum hadis pada kajian kita sore hari ini yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kemudian untuk bab yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu wa hafidzakumullah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.